sebuah hati yang hancur, cinta ni som-som neme. Di dalam hati lun tegak, kasih lupa oh ake. Coba lun coba ne pegang, awai dek bantah dilek. Cinta yang kan trip lun tebang, ngan susah payah lun seme. Meminggu mebulan, cinta lun dalam hati, terus sampai oh ake, cintanya hadali. Meminggu mebulan, cinta lun dalam hati, lun pikir bek sampai kasihnya hanali. Kasih ngon sayang hana mengerti. Kasih cina lontop lon pelimbok ngan sayang. Mandung yang kenangan lon kenang ake masa. Meminggu mebulan, cinta lon tenlam hati, lon pikir bek sampai kasih nyohan ali. Meminggu mebulan, cinta lun dalam hati, terus sampai oh ake, cinta nyohan ali. Kasih ngon sayang hana mengerti. Kasih cina lontop lon pelimbok ngan sayang. Mandung yang kenangan lon kenang ake masa. Meminggu mebulan, cinta lon tenlam hati, lon pikir bek sampai kasih nyohan.